yang terbaik mungkin belum bisa membuatmu tersenyum kembali untuk kenali lagi siapa diriku, arti cintaku. Yang terburuk mungkin bukan satu alasan untuk aku tak mencintaimu lagi. Melukaimu, meninggalkanmu. Cinta akan membuatmu.